angko hagamula uli meranai lagi rinca-rinca umbai atas sikam ko hagamula uli meranai lagi rinca-rinca uniku kawai handa. Hakadinya nyagani kumuni, nyagani kumuni. Umbai akas sikam ko hagamula, uli meranai lagi rinca-rinca. Kam ko hagamula.